sampai di mana kemarin ya, Ikhwan? I'rabul af'al, ya. Latihannya sudah ini. Hah? Khalas. Hah? Taca ini belum. Qala Syamsuddin belum. Naam. Khalasin, naam. I'rabul af'al. Sekarang kita ingin meng-i'rab fi'il. Fi kalam ikhwan. Dan kita mengetahui bahwa fi'il itu ada berapa ya, ikhwan? Ada namanya fi'il. Yang kedua namanya fi'il mudhari'. Yang ketiga ada yang namanya fi'il amr. Ya. Kita sekarang ingin berbicara masalah i'rab. Kita sudah mengetahui bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Sebelum kita berbicara tentang mu'rab, kita harus tahu dulu. Ya, kita keluarkan dulu yang apa? Yang tidak ada urusannya dengan permasalahan mu'rab. Nah, entum ya ikhwan. Kalau kita ada pembahasan khusus, maka yang tidak termasuk dalam pembahasan itu kan harus disingkirkan. Paham? Agar enak itu kita menjelaskan enak. Nah, kita menjelaskan tentang adab-adab keluarga. Yang hadir ada yang belum berkeluarga. Minggir. Ukhruj. Nah, keluar dulu. Kalau sudah keluar, baru kita jelaskan. Naam. Nah, sekarang demikian pula ini. Pembicaraan kita masalah i'rab, masalah mu'rab. Fi'il-fi'il yang di-i'rab. Maka tentunya kita harus mengeluarkan yang tidak termasuk dalam i'rab itu sendiri. Nah, fi'il madhi ini termasuk yang harus di cancel apa dia apa namanya blacklist. Iya. Kenapa? Karena semua fi'il madhi apa? Mabni. Nah, ini enggak dibahas ini. Kemudian siapa lagi yang harus dikeluarkan, ikhwan? Ini si fi'il amr. Ini juga harus di blacklist. Kenapa? Karena fi'il amr ikut-ikutan sama fi'il madhi. Mengikuti madhabnya mabni. Nah, ini. Sehingga selesai, enak kita bicaranya. Ya, jadi pembicaraan fi'il fi'il i'rab dalam hal fi'il, ya, itu kita membicarakan hanya dalam hal sebatas fi'il mudhari'. Paham ya, ikhwan? Nah, fi'il mudhari' itu sendiri, ya. Fi'il mudhari' ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Paham ya, ikhwan? Ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni, ya. Asalnya fi'il mudhari' itu ya mu'rab. Asalnya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Selama tidak dicampuri dengan apa-apa, ya, maka dia mu'rab. Contohnya, ikhwan. Ya, misalnya itu sama, misalnya seorang anak. Asal anak itu fitrah, alal fitrah. Selama tidak di ya, campuri fitrahnya dengan penyimpangan, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. maka fi'il mudhari demikian pula. Ya. Asalnya dia mu'rab. Nah. Ada sebagian fi'il mudhari yang ikut-ikutan dengan fi'il yang lainnya karena dipengaruhi. Ya. Karena sudah mendapatkan pengaruh. Paham ya, ikhwan? Nah, nah disinilah kita ketika berbicara tentang mu'rab pada fi'il, berarti pembicaraan kita hanya dalam batasan fi'il mudhari' saja. Al-fi'lu ada mu'rab dan ada pula mabni. Naam. Al-mu'rab, nah, ini diulangi lagi definisinya. Yang dimaksud dengan mu'rab, ma huwa ma taghayyara akhiruhu, adalah yang bisa berubah-ubah akhirnya. Bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Paham ya ikhwan? Jadi itulah yang disebut dengan mu'rab, dia bisa berubah-ubah. Nah, contohnya misalnya apa? Ya jelisu. Apa fi'il madinya? Nah, ya jelisu. Dia terakhirnya. Ya. Ya fi'il mudhari marfu, ya kan? Dengan dhamma. Apa dalil yang menunjukkan dia mu'rab? Sebabnya karena ketika dia dimasuki sesuatu, dia bisa berubah. Contohnya, ada lan yang membuat fi'il mudhari mansub. Lan. Lan ini namanya apa, ikhwan? Harfu nafin, huruf yang menafikan, artinya tidak. Wa a nasbin, yang menasobkan. Wa istiqbal. Sudah pintar semua rupanya. Menunjukkan istiqbal yang akan datang. Ketika dimasuki oleh ya jelis, apa, dimasuki lan, maka berubah ini menjadi apa? Lan yaja lisa, yaja lisa, dari dhamma ke fathah, bisa berubah kan? Nah, coba dimasuki lagi oleh lam. Lam, lam ini namanya harfu nafin, karena artinya tidak. Wa jazmin, menjazmkan. Wa qalbin, kenapa dinamakan qalbin? Karena merubah makna fi'il mudhari' menjadi makna madhi. Merubah makna fi'il mudhari' menjadi makna fi'il madhi. Karena lam ini, ya, kalau ada kata setelah lam, pastikan itu adalah, itu adalah, ha? Apa? Ha? Apa yang jauh kayak ini? Coba yang berani. Apa? Keliru kan? Nah. Kalau ada kata setelah lam, pastikan itu adalah fi'il mudhari. Ya. Semua kata setelah lam. Kenapa? Lam ini tidak bisa masuk ke madhi, tidak bisa masuk ke fi'il. Dia pasti masuk ke fi'il mudhari. Tapi ketika dia masuk ke fi'il mudhari, maknanya bermakna fi'il madhi. Namanya apa? Harfu qalbin, karena qalbin artinya merubah. Merubah makna fi'il mudhari' menjadi makna fi'il madhi. Dinamakan qalbin. Nah, ketika dimasuki lam itu masuk ke yajlisu. Jadi apa? Karena dia menjazmkan, jazmnya dengan sukun. Ya. Lam yajlis. Lam yajlis. Dan sini atau bisa lihat perubahan ya jelisu, ya jelisa menjadi ya jelis, menunjukkan bahwa ini adalah mu'rab. Naam. Misal yang lain, yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub, yajlisu, lan yajlisa, lam yajlis, yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra', yadribu. Kalau masukkan lan, lam, yakul, naam, yarji'u, Ahmad, lam yarji', yadhabu, zahaba, zahaba, Aceh, zahaba, zahaba, masukkan. Tak bisa ya akhi, karena fi'ilnya fi'il madhi. Naam. Jadi yang masuk itu hanya fi'il mudhari'. Naam. Entum ya ikhwan. Ya. Nah, ini asalnya fi'il mudhari'. Asal dari fi'il mudhari'. PR. Cari lima lam dan lan di dalam Al-Quran. Ya. Cari lima lam dan lima lan di dalam Al-Quran. InsyaAllah besok anda periksa. InsyaAllah. InsyaAllah. Lam dan lan. Ya, ini untuk melatih antum mengenal fi'il-fi'il mudhari'. Kemudian setelah itu kita memasuki fi'il mudhari' yang mabni. Naam. Lahuna subhanakallahumma hamdaka.